Oke. Wes dilanjutkan lagunya ada apa ora? Ditinggal Rabi dulu. Ditinggal ya? Rabi. Yo. Dot, ditinggal Rabi dot. Nek kowe iki makno ora ditinggal Rabi, ninggal terus. Rabi. Oh, ninggal Rabi. Iya. Tapi ditinggal Rabi kok. Ayo. Heeh. Ayo dot. Lagunya buat teman-teman dua sejoli semuanya dan juga teman-teman nyentrik ya. Terus segala kemana Kawan Galau Fabio Castanova. Hatiku Jangan Edo ternyata ada karakter yang minta Edo harus nyanyi lagu saya. Sayang. Gitu ya, okay. Lagu lama. Kita nyanyi bareng-bareng, lagunya indah banget.